ketika semua tangan terpaku di dagu. Ragu untuk memulai segala yang baru. Lirih terdengar suara ibu memanggil jiwa untuk maju. Dari tanahmu, hei Aceh, lahir perempuan perkasa, bukan hanya untuk dikenang, tapi dia Panglima Laksamana Jaya memanggil kembali untuk berjuang. Perempuan gemala, alam semesta restui, lahir jaya berjiwa baja, Laksamana Malahaya. Perempuan kesatria negeri, dia perempuan gemala, alam semesta restui, lahir jaya berjiwa baja, Laksamana Malahaya. Perempuan kesatria negeri, kubur kini hening sepi menanti langkah-langkah baru tunas pengganti. Hei Inong Nanggro, bangkitlah berdiri, di tanganmu kini jiwa anak negeri. Dia perempuan gemala, alam semesta restui, lahir jaya berjiwa baja, Laksamana Malahaya. Perempuan kesatria negeri, dia perempuan gemala, alam semesta restui, lahir jaya berjiwa baja, Laksamana Malahaya. Perempuan kesatria negeri, Thank you.